perbaikin saki, kan cuma permain hati. Sing ada guna lain nona. Stop bicara sayang, stop bicara cinta, kan cuma perbaikin saki. Sampai di sini cukup dua bicara cinta, mati rasa di dalam betung dada. Semua cinta kau buat ini kau mali, jangan datang lagi kau cuma. Masih bisa akan sambut kembali di beta pun hati. Stop bicara cinta, stop bicara sayang, tak cuma perbaikin sakit, cuma permain hati. Sing ada guna lain nona. Stop bicara sayang, stop bicara cinta, kau cuma perbaikin sakit. Ini cinta seharga mati. Cuma perbaikin sakit, kan cuma perbaikin.